Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai sekarang di halaman 199. Yang mana ya? Footnote nomor 2. Footnote nomor 2. Setelah disebutkan yang ketiga itu idza kana muraqaban tarkiban masjidan. Ya. Tarkib masjid kata Ibnu Ya'is huwa ja'lul ismain isman wahidan. Menjadikan satu isim menjadi dua. Ya. Menjadikan dua isim menjadi satu. Wa sumiya masjidan dinamakan masjid annahu yamtaziju fihi ahadal ismain fil akhar. Wa yasirani ba'dal masjid kalimatan wahidatan. Ya, dinamakan masjid karena dia yamtaziju, menggabungkan satu isim dengan isim yang lainnya, maka setelah digabung menjadi satu kata. Ya. Ghairu makhtum bi wai. Footnote nomor 2, yang tidak diakhiri oleh wai. Tarkibnya Siba wai misalkan. Nah, itu bukan ghairu munsharif berarti. Lihat di footnote li annal murakkaba almasjiya almakhtuma bi wai ka siba wai, karena murakkab masjid dari yang diakhiri dengan wai semisal siba wai yakunu mabniyan al kasr alal ashhar. Maka dia mabni al kasrah berdasarkan pendapat yang masyhur. Jadi antum katakan jaa siba waihi raaitu siba waihi marortu bisi bawaihi. Dia mabni al-kasr. Nanti kalau dia marfu, dia fa'il bimali rof'in. Dia maf'ul bimali nasbin. Dia majro, dia jer bimali jerin. Ya. Ini menurut pendapat yang masyhur. Wa yajuz man'u sarfih. Namun boleh juga dia dikatakan si bawaihi itu mamnu' minas sarf di annahu qad sumi'a. Karena didengar juga. Berarti gimana? Ja'a si bawaihu. Ya, ra'aitu sibawaiha marartu bi sibawaiha mamnu' minas sarf. Namun yang masyhur dia mabni 'alal kasrah. Baik. Ya, nahu ba'la bakka. Ya, ba'la bakka qala Yaqut al-Hamawi. Al-Hamawi berkata Yaqut al-Hamawi. Ba'la bak ismun li madinatin qadimatin. Dia nama dari kota lama. Ya, old town, kota tua. Ya, bainaha wa baina Dimasyq salah satu ayamin. Jaraknya antara Labak ini ya dengan Damaskus 3 hari perjalanan. Wa wasmun murakkabun min ba'lin. Ismu sonam, dia murakkab susunan dari ba'lun nama berhala, bak asluhu. Min bakka ya. Dan bak itu adalah nama kotanya, asalnya. Ya, misalkan dikatakan bakka unukohu. Ya. Bakka unukohu, misalkan ai dakkoha, yaitu menghancurkannya. Terus dia jadi nama kota. Padahal aslinya ba'lun nama berhala, bak nama daerah situ. Kan ada di Al-Quran tuh ya, atadaruna. Gimana? Atabuduna ba'lan watadaruna alihatakum. Aukamakol, gimana? Lupa saya. Mana para hufat di sini? Ah, gimana? Atadaruna. Atadaruna ba'la wa watadaruna ahsanal khaliqin. Nah itu ba'lan nama berhala. Para hufat mana ini? Mana dia kalau anak lupa diingetin. Hilmi, diam aja. Ya. Eh, topik. Ah. Ah, antum. Ini perlu di tempat Mas Manto dulu topik. Itu pannya dari Aris Lawas. Apa? Pannya Aris Lawas. Pan. Pan. Paknya apa? Aris Lawas. Aris Lawas. Wah, kacau dia nih. Nah. Ya. Baik, mana lagi tadi? Wa Hadramaut. Hadramaut nama kota di Yaman. Ya. Nah, Hadramaut lihat di footnote. Ya. Oh iya, masih belum kelar itu ya. Fa imma yakunu, ya. Maka kalau begitu ba'labak itu ya. Adapun yakunun ya nis apa namanya? Menisbatkannya ya. Fa yakunu nasabu sanam ila bakkin huwa ismu rajul. Ya. Maka yang menisbatkan berhala tersebut kepada bak yaitu nama seorang pria. Ya. Nama seorang pria. Au ja'alahu yabukku al-a'naqa. Ya, atau dikatakan dia ja'alahu yabukku al-a'naq. Dia menjadikan leher-lehernya hancur. Intaha, selesai ini dari kitab Mu'jamul Buldan. Hadramaut. Ya. Hadramauta. Dia adalah ismu madinatin masyhuratin, nama sebuah kota yang masyhur fil Yaman. Wa huwa alamun murakkabun, dia alam murakkab tersusun dari apa? Min hadara maut. Jadi Hadramaut. Ma'di karib berikutnya. Ma'di karib ismu syakhsin, nama seseorang. Wa huwa alamun murakkabun min ma'di karib. Dia nama yang murakkab dari ma'di dan karib. Taib. Berikutnya tanbihun. Lihat di situ catatan. Ba'dul mubtadiin, ya. Ya. Sebagian pemula mereka itu yukhti fin nutqi. Mereka itu keliru dalam pengucapan ma'di karib. Liltisaqil ya bil kaf. Ya. Karena menempelkan ya dengan huruf kaf. Fayazidu ya'an wa yakul ma'di karib. Ya. Padahal cuman ma'di karib. Akhirnya mereka bacanya ya ma'di karib. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Arabi yang keempat. Yang keempat ini masih dari apa? Ya. Alam. Alam tadi idah murakkab yang kita idak yang Arabi idakana makhtuman bi alifin wa nunin zaidatain. Ya, yang keenam. Ya. Yang keenam. Keberapa? Keempat. Apabila diakhiri dengan alif dan nun zaidah. Ya, jadi nanti ini ilah yang dua ilah, alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Nahu Utsman, Marwan, Adnan, Sofyan, Sofwan, dan seterusnya. Lihat di footnote nomor 6. Ya. Wa alamatu ziyadatil alif wa nun ayakuna qablahuma salasata ahrufin asliyatan fasa'ida. Ya. Salasata ahrufin asliyatin, afwan. Fasa'ida. Ya. Dan tanda ziyadah alif dan nun itu ya ayakuna qablahuma salah satu ahrufin asliyatin fasaidan. Ya, sebelumnya ada 3 huruf asli atau lebih. Ya, atau lebih. 3 huruf asli. Ya, Marwan itu 3 huruf. Adnan, Sofyan. Nah. Perhatikan ya, kalau Burhan Ghoir Munsharif bukan. Bukan Burhanun. Kenapa bukan Ghoir Munsharif? Perhatikan. Ziyadah alif wa nun itu pada alam satu, yang kedua nanti pada sifah. Burhan alam bukan. Bukan. Sifah bukan. Bukan. Maka Burhan bukan Ghoir Munsharif. Maka dia Munsharif. Ya, ada Burhanun Mubinun, misalkan begitu. Nah, saya enggak ngomongin Indonesia. Di Arab juga mantok enggak ada. Di Indonesia Burhan jadi nama orang. Saya lagi enggak ngomongin itu. Bahasa Indonesia dinamain. Di Arab juga mantok enggak ada. Tahu nama apaan? Nama nama itu kali saringan encu. Nyari ikan cupang gitu, buat makan ikan cupang. Cara itu mantuk. Ya Mas Jaya. Lagi orang yang ngomongin Arab, alam, alam ya Arab itu. Ya di Indonesia semua yang berbuah Arab gak dibikin nama. Ada orang juga gak bisa, oh Sayaroh keren, akhir anaknya perempuan, Siti Sayaroh. Anaknya namanya akikah nih, Siti Sayaroh. Siti Sayaroh. Ya gak? Siti Sayaroh. Ini gak percaya tuh. Dulu ya saya punya apa, saya kan dulu pernah belajar di Idat Lugoh Almanar itu namanya di Jakarta, ada kelas akhwat namanya siapa, Zurni Laila. Nah, Zur fi'il amr untuk anta fa'ilnya, Zurni Laila. Nah itu kan pas belajar bahasa Arab dia waduh, pengen mengganti namanya ya. Mana lagi tadi? Al-khamis idza kana ala wazan fi'il. Nah, berarti ini alamiah ma'a wazan fi'il. Ahmad, Yazid, Taglib. Nah, misalnya nama orang siapa? Mas Muka Yaqtulu. Atau Aqtulu. Nah, what's your name? I'll kill you. Aqtulu. Subhanallah. Nah ini ya, maka dia juga Ghoir Munsharif. Lihat di footnote, qala Ibnu Ya'ish. Kata Ibnu Ya'ish. Ya. Kata beliau, waznul fi'li nahu yazidu, taglibu, yashkuru. Ya. Ini semua ini. Kemudian yu'maru atau ya'muru ida summiya bih, apabila memang dinamakan dengan nama itu. Fahada wa makana misluhu layansorim. Ya. Yang demikian itu mamnu minar sorof. Ya, itu demikian. Intaha. Wa qala Ibnu Aqil, berkata Ibnu Aqil, wal waznu alladhi yakhussu al fi'la ma la yujadu fi ghairihi illa nuduran. Wa dhalika ka fa'ala wa fu'ila. Kalau summiyat rajulan biduriba au kallama mana'athu minas sarfi. Nah, kata Ibnu Aqil, wazan yang dikhususkan untuk fi'il yang tidak didapati selainnya kecuali hanya sedikit. Maka yang dibikin itu wazan seperti fa'ala atau fu'ila. Ya, itu. Nah, kalau seorang pria dinamakan Duriba, dipukul. What's your name Duriba? Dicepol. Kallama, siapa namamu Kallama? Di ngomong ya. Maka berarti wazan fi'il ini juga termasuk isim ghoiru munsharif. Ya. Nah, juga ada tambahan. Ini tambahan dari saya ini. Misalkan nama pria pakai nama wanita, nanti juga dia jadi ghoiru munsharif. Mas Muki ismi Zaid. Wah lo. Zaid. Nah, Zaid nama cowok apa nama cewek? Cowok. Cowok. Maka ghoiru munsharif. Ismi Zaidu. Oh, berarti dia beneran cewek. Kalau ismi Zaidun, oh transgender nih berarti nih. Transgender nih. Hah? Paham kan tuh? Ismi Zaidun. Waduh, transgender. Tapi kalau ismi Zaidu, nah berarti cewek betulan. Paham enggak? Ini kita lagi ngomong cewek nih, mukhatabnya cewek. Mas Muki. Ismi Zaidu. Misal Mas Manto, kenalan ya, virtual. Biasa kan dia kan suka ngechat-ngechat. Ikhwit. Gazak tan gaya. Ngomong aja gak lurus. Tinggal di Rawa Lembu aja guys. Kazakhstan. Mas Muki, ah, cewek nih mau khotobnya. Ismi Zaidun. Wah, transgender ini. Ini bukan khunsa ya. Kalau khunsa kan dalam pelajaran fikih apa? Ya, yang dia memiliki dua kelamin. Ganda, punya buah zakar, punya farji, ya. Punya vagina. Ini bukan, tapi dia cowok, transgender, operasi di Thailand. Ya, operasi di Thailand itu. Nah, itu dia namanya, namanya. Nah, tapi kalau yang asli perempuan namanya nama cowok, atau yang asli cowok namanya nama cewek. Ya. Kan banyak tuh di Indonesia itu salamah buat laki apa perempuan? Perempuan. Di Arab buat laki, Salamah bin Aqwa, sahabat Nabi. Salamah bin Aqwa. Itu biasa. Cuman kan di Indonesia salamah cowok cewek apa kalau cowok aneh. Mas Muka, ismi Salamah. Udah. Wah. Kayaknya cewek deh kok jadi cowok ini. Ya. Siapa? Baik. Kalau cewek Lutfiah bagusnya. Kan ada tuh Ustadzah Lutfiah Sungkar. Mana lagi tadi? Yang ke berikutnya. Yang ke berapa ini? As-sadis, idza kana ma'dulan. Ma'dul, ma'dul itu dari kalimat adl. Ya, udul, dipalingkan. Nahu Umar, Zuhal, Hubal. Artinya dia dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Ya, dia dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Lihat tuh di footnote. Wa ma'nal adl binisbati li hadhil alam anna kullan minha ala wazni fa'il thumma udila bihi an dzalika ila wazni fu'al. Makna adl kalau dinisbatkan dari nama-nama ini, ya kalau dihubungkan dengan nama-nama ini, bahwasanya semuanya ini nama-nama itu wazannya fa'il, kemudian dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al, jadilah Umar, dia dipalingkan al-ma'dul. Al-ma'dul itu apa? Al-mutahawwil dari Amir menjadi Umar. Zuhal dari Zahil. Ya, begitu. Waqad wajada an-nuhatu annal a'lam allati ala wazni fu'al itu, dan para ulama alinahu mendapatkan bahwa ya, apa namanya? Nan a'lam, alam ini yang dari wazan fu'al itu ada 14 alaman, ada 14 alam. Ya, ada 14 alam aja. Enggak lebih dari itu. Nataqat biha al-arabu ghairu munsharifatin. Orang Arab mengucapkannya dengan ghairu munsharif. Umar, ya, maratu bi umara misalkan. Walaysa fiha illa ilatun wahidatun. Ya. Dan tidak ada padanya kecuali satu ilah aja. Faqaddaru laha illatan ukhra. Namun mereka mengasumsikannya dengan ilah yang lain, yaitu alam. Ya, wa huwa kaunuhu ma'dulatan an fa'il, yaitu dia ma'dul dari fa'il. Ya, fu'al fa'il. Wah, baterai saya udah mau habis nih. Baik. Wa min syawahidil alam al-mamnu' min as-sarfi fil Qur'anil Karim, di antara syawahid contoh yang jadikan contoh dari Al-Qur'anul Karim isim ghairu munsharif, firman Allah Ta'ala alha ya alqaha ila Maryama. Ya, alqaha ila Maryama, yang Allah sampaikan kepada Maryama. Ya, berarti Maryama ini majrur bi ila wa lam tujari al fathah. Ya. Apa makna minasarafnya? Alamiyah ma? Ma'u jama ma apa? Ma ta'nis. Ta'nis apa? Ta'nis makna. Ta'nis maknawi. Lafzinya juga ma? maknawi aja. Wa auhayna ila Ibrahim, ila Ibrahim. Berarti apa maknanya nih? Alamiah apa wasifah? Alamiah ma? Ujma. Baik. Lihat di situ. Wasifah berikutnya sekarang sebab yang kedua, sifah. Tumna'u minas sarfi fi salasati mawadi'ah. Dia dicegah dari sarf di tiga tempat. Yang pertama, idza kana ala wazni al-fi'li. Nah, jadi sifah ma'a wazan fi'il. Nahu akhdara, akroma, ahsana. Akhdara nama laun, warna, akroma, ahsana itu sifah. Ya. Lihat itu di footnote. Wala yakunu al-waznu al-mani'u minas sifah illa fi af'al. Fi af'ala. Ya, wazan tidak menjadi penghalang bagi sifat kecuali bagi wazan af'ala. Ya. Bi khilafi al-wazni ma'al alamiyah. Ya, berbeda dengan wazan pada alamiyah. Alamiyah semua wazan fi'il. Tapi kalau yang pada sifat, wazan fi'il cuman af'al. Cuma apa? Af'al. Tapi kalau alamiyah semua fi'il mudhari juga. Namun perlu diperhatikan fi'il mudhari yang menjadi alam tadi harusnya di bab alam saya sebutin ya. Itu yang fi'il mudhari yang diawali oleh huruf mudhara'ah ana itu. Nah, kalau fi'il mudhari wazannya fi'il mudhari tapi bukan ana itu awalnya huruf mudhara'ahnya, maka munsharif. Ja'far itu kan dari wazan apa? Yaf'al. Ya, yaf'al. Namun huruf jim enggak ada huruf ana itu, huruf mudhara'ah, ya enggak? Nah. Cuman kalau ada nama orang mas muka Narjisu. Narjis. Ah, ada huruf nun, huruf mudhara'ah. Wazannya Narjis, yaf'il. Ya, berarti ghairu munsharif. Paham enggak sini? Ya. Kan ada tuh, siapa tuh nama pelawak? Nardi ya. Narji. Ghairu munsharif tuh. Itu. Narji. Ya. Hah? Roji, bang ada wazannya, wazan ana itu huruf ro, nggak ada. Manto itu. Mantu. Ya orang Arab biasa gitu nyebut nama yang non Arab pakai to gitu, pakai tu. Haryanto, Haryantu. Mantu, mantu itu temannya mertua. Asal enggak diganti sama H aja mimnya. Hantu. Apa itu? Mana lagi tadi? Udah ya? Ya. Kultu. Aku katakan, kata beliau. Wa yuradu bihi ma kana minas sifat ala wazni af'al kama fi asma'il alwan. Yang dimaksud ya yang sifat di sini sebagai pada di wazan af'al itu juga sebagaimana pada nama-nama warna, abyad, ahmar, aswad, wa ghairaha minal alwan dan warna-warna yang lainnya. Ya. Kama najiduha aidan fi asma'it tafdil. Sebagaimana kita dapati juga itu pada isim-isim tafdil. Ya, akram, ahsan, a'zam, yang paling mulia, lebih mulia, ahsan, lebih baik, paling baik, a'zam, asraf, wa ghairuha minas sifat dan seterusnya. Wah, baterai udah 6%. Nah, udah 3% sematin pada HP saya rusak. Nah. Asan yang kedua, idza kana maktuman bi alifin wa nunin zaidatain. Yang kedua berarti sifah ma'a ziyadah alif wa nun. Nahu atsyan, jau'an, ghadban. Ya. Nah, ini biasanya wazan fa'lan ini ya dulu alal kasrah wal imtila. Ya, dia menunjukkan makna lebih, mubalaghah. Atsyan dari atos. Kalau atos kan apa namanya? Haus. Atsyan sangat haus. Jau'an dari ju'. Lapar. Nah, pakai wazan fa'lan, jau'an, sangat lapar. Ghadban dari ghadab. Ya. Maka wazan fa'lan. Ghadban. Rahmah. Rahman. Rahim. Rahim. Rahman, maka sangat menyayangi. Zurrahmatil wasi'ah. Tuh itu ya. Ini yang mu'annasnya ada wazan fa'la. Ya, istri antum lapar. Istri bocah mana punya istri. Apa namanya? Nenek antum lapar. Jaddati jau'a gitu. Jaddati atsha begitu. Nanti perinciannya ada di buku lanjutan insyaallah setelah ini. Setelah ini kita antara Syahrul Qatar atau Duratul Bahiyah. Insyaallah. Asalis yang ketiga idza kanat ma'dulatan. Nah, adil yang ada pada sifah itu beda dengan adil yang ada tadi alamiah. Ya, apabila dia ma'dulah, dipalingkan. Nahu masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Ya. Masna, lihat di footnote nomor 2, wahiyya taqa'u fil adad. Dia ini ada pada adad bilangan. Nahu masna wa sulasa wa ruba'. Wahiyya ma'dulatun an alfadhil adadi al-usuli mukarrarah. Ya, yaitu dia berasal, dia adalah dipalingkan dari lafat-lafat bilangan yang asalnya yang usul yang mukarrarah. Ya. Lafat bilangan asal yang diulang. Misal masna. Ya. Fa masna ma'dulun an isnain. Begitu. Sulasa ma'dulun an salasatin. Kadza al-baqi. Ruba' rabi'atun begitu. 2 3 4. Maka fankihum ma tabalakum minan nisa'i masna 2. Sulasa, 3, ayo. Ya, masing-masing kalian punya istri, 3, 2, masing-masing kalian. Kan, itu mukhatabnya itu, fankihu antum. Fankihu matobalaku minan nisa. Menikailah wanita yang kalian sukai. Ya. Kalian sukai, ayo, 1, 2, 3 sana. Bukan maknanya, 2, berarti mesti 4 dong. Ya, 3, tambah 6, 10. 4, 18. Pemahaman siapa tuh? Aduh. Ya. Wa min syawahidi sifati al-mamnu'ati min as-sarfi qauluhu ta'ala fahayyu bi ahsana minha. Ya. Fahayyu bi ahsana minha. Bi ahsana minha. Ya. Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ya. Bi ahsana minha. Syahidnya mana? Ahsana. Ya, ahsana itu dia majrur biba wa lam tujarihi al-fathah. Karena dia isim ghairu munsharif. Apa ilahnya? Wasfiya ma'a wazan fi'il. Ya. Ya, ketinggalan Usman. Iyalah, tadi kan udah disebut. Nah. Baik. Wa'lam annahu idza udifa al-mamnu'u min as-sarfi wa udkhilat 'alaihi al fa innahu ya'udu ila aslihi fayujarru bil kasrah. Nah, ketahuilah apabila mamnu' min as-sarf diidhafahkan maka atau dimasuki oleh al maka dia kembali kepada asalnya dijarkan dengan kasrah. Ya, gugur. Ya. Gugur dia. Ya itu di footnote ila hada asyara ibn Malik bi qaulih wa jura bil fathati ma la yansarifu ma lam yudaf aw yaku ba'da al radifu radif. Nah, ini ya contoh fa innahu apa namanya nahu qauli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani kenapa dia pakai kasrah? Karena dia sebagai mudhaf. Wa qauluhu ahsani udifa ila ma ba'dahu wa huwa taqwim. Dia diidhafahkan pada yang setelahnya itu taqwim. Fa yujarru bil kasrati nahu qawli ta'ala wa antum akifuna fil masajid. Masajid, qawlu masajid jurra bil kasrah bidukhuli al alaih. Karena masuknya al alaih. Ya. Ya. Fawaidu wa tanbihatun. Fawaid dan tanbihat. Lihat faedah-faedah dan poin. Al-awwal asma'ul qaba'il wal buldani idza qusida biha al-qabilah awil buq'ah awlam awil tumna' min as-sarfi. Ya. Nama qabilah suku atau nama kota, nama negeri jika dengannya bermaksud kabilah atau tanah atau ibu, ya, maka dia tumna' minas sarfi. Ya, dia maka mamnu' minas sarf. Iya, nama kabilah. Wa in kusida biha al-hayyu awil makan awil ab tusarrafu. Namun kalau yang dimaksudkan dengannya adalah orang yang hidup atau tempat atau ayah, maka dia munsharif. Ya. Illa in wujida fiha sababun ukhor. Sababun akhor. Kecuali jika didapati sebab yang lain. Ya. Liman isorfi. Sebagai syarat mamnu' minasorf. Karena sebab mamnu' minasorfnya. Ya. Ibnu Aqil berkata, wah, baterai saya sudah semakin kritis. Nah, as-sani. Ya. Walittirarin au tanasubin surif dulman iwal masrufu qad layan surif. Ya. Isim ghair munsharif itu boleh diperlakukan sebagai munsharif. Kapan itu? Litirar, ketika darurat. Isim ghair munsharif boleh diberlakukan munsharif ketika itirar darurat atau tanasub. Au tanasubin. Atau tanasubin untuk mencocokkan, maka surif. Disorofkan zulman'i. Ya, yang itu yang tadi, yang ghair munsharif tadi. Ya. Zulman'i al-masruf qad la yansarif, yang dia ghairu munsharif. Nah, ini kata Ibnu Aqil. Yuridu yang dimaksud di sini. Jadi begitu juga isim munsharif boleh diberlakukan seperti ghairu munsharif ketika dalam keadaan darurat. Wal masruf qad la yansarif. Dan isim yang ghairu munsharif, isim yang munsharif bisa juga jadi ghairu munsharif. Kebalikannya. Yuridu, kata pensyarah di sini, yang dimaksud oleh Ibnu Malik, annal mamnu'a minasarfi qad yusrafu bisababi darurati syi'riyati au tanasubil kalami. Ya, yang dimaksud oleh Ibnu Aqil bahwa mamnu' minasarf terkadang disarafkan, ditanwinkan dengan sebab darurat syair atau ingin mencocokkan dengan susunan kalimat. Kama annal masrufa qad yamtani'u tanwinuhu lidarurah. Sebagaimana isim yang munsharif terkadang enggak boleh pakai tanwin. Kenapa? Karena darurat. Wa hada, hada wa hunaka asma'un. Ya, dan ini maupun yang itu, hada yang isim ghairu munsharif jadi munsharif, wa hunaka dan yang ono yang isim munsharif jadi ghairu munsharif, kebalikannya gitu. Ya. Asma'un la yajuz tanwinuha. Itu ada berbagai isim, ya, yang tidak boleh ditanwin, wala ya'udu dzalika ila annaha ghairu munsharifatin bal li asbabin ukhra. Ya. Jadi ya, itu apa namanya? Tidak, dia mana tadi? La ya'udu dzalika ila annaha ghairu munsharif. Jadi yang tadi, isim-isim yang tadi, ya, isim yang munsharif jadi ghairu munsharif atau ghairu munsharif jadi munsharif, ya, itu karena merupakan isim apa, karena merupakan isim ghairu munsharif. Ya annaha wala ya'udu dzalik ila annaha ghairu munsharif, bukan demikian, bali asbabin ukhra. Jadi dia bukan demikian itu ghairu munsharif atau munsharif, ya, ini karena sebab-sebab yang lain. Wa min hadhil asma'i lati, ya, dan diantara isim-isim yang la tunawwanu, yang tidak dapat ditanwin, ya, illa lidarurah. Ya, kecuali pada keadaan darurah. Apa itu? Al-mabni. Ya, kemudian apa lagi? Ya, al-mabni, kemudian yang ada al-nya. Ya, al-muhallabi al, wal-mudaf, wal-alam, al-mausuf, bi ibn, ya, ya, apa namanya, nama alam yang disifati dengan ibning mudofan ila alam, yang diidofahkan pada alam, dan seterusnya. Baik, selesai. Oh, udah 2%, cukup.